আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আহু ওয়া মাওয়ালা। Tujuan hidup kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu pula banyak macam ragamnya selama masih dalam koridor sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, puasa, zikir, baca Quran, diam, diamnya orang puasa pun menahan lidahnya adalah bagian daripada ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Tapi ada pula ibadah yang terkait dengan harta. Wakaf, infak, zakat, sedekah. Dan ada momen-momen tertentu, yaitu menyembelih hewan kurban. Layyana lallah luhumuha. Allah tidak perlu dagingnya. Jangan katakan ini sebagai persembahan untuk Allah. Allah tidak perlu. Wahuwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Layyana lallah luhumuha. Allah tidak berhajat kepada dagingnya. Wala dima'uha. Allah bukan perlu darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diperlukan adalah ketakwaan dari orang-orang yang menyembelihnya. Sebelum kita masuk kepada ayat yang akan kita bahas, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kita mendengarkan dari dahulu kewajiban menakan kurban. Bahkan dahulu di zaman Nabi Ibrahim juga kurban katanya. Sebenarnya hakikat kurban itu apa sebenarnya, Ustaz? Apakah cukup hanya memotong hewan kurban, kambing dengan sapi, sampai setakat itu saja, atau ada hak yang diperintahkan oleh Allah? Terima kasih. Idh qarraba qurbanan, ingatlah ketika dua orang ini berkurban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Tapi kurban yang satu ini diterima, sedangkan yang satu lagi tidak diterima. Kurban siapa yang diterima? Habil. Kurban siapa yang tidak diterima? Kabil. Habil diterima. Kabil tidak. Kabil sakit hati. Lalu kemudian Kabil bertanya, kenapa kurban saya tidak diterima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya yang diterima Allah itu adalah kurban orang yang bertakwa. Nampaklah bahwa yang tampak itu kambing, onta, sapi, kerbau, lembu. Tapi sebenarnya di balikmu adalah ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah adalah karena orang ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh ceritanya sebelum Nabi Ibrahim. Lalu sampailah kepada masa Nabi Ibrahim. Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku. Anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu hai anakku? Apa kata Ismail alaihi salam mendengar cerita bapaknya Ibrahim alaihi salam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah, kau akan mendapat aku insyaallah minas sabirin. Aku akan bertahan, aku tidak akan melawan. Sembelihlah wahai ayah. Maka Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail alaihi salam, jumrah ula, jumrah husta, jumrah aqabah, pandang ke atas bukit, masih ada tugunya sampai sekarang. Istana Kerajaan Saudi Arabia ada pagar, itu ada tugu bulat seperti kubah di atas tempat penyembelihan Ismail. Dalam matallahu lil jabin, ketika pisau sembelihan itu sudah terasa sejuk di lehernya, tinggal menariknya saja. Fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus anaknya itu dengan sembelihan yang besar. Maka itulah syariat disembelihnya kurban. Jadi hikmah di balik ini apa? Jangan sampai cintamu habis untuk anakmu, dan anak yang kau minta itu selama 86 tahun Rabbi habli minas salihin. Allah ingin meminta hati Ibrahim alaihi salam. Apa sebenarnya yang ada dalam hatimu hai Ibrahim? Apakah anakmu? Tidak, karena Ibrahim memberikan anaknya, dan ketika dia ridha diganti Allah Subhanahu wa taala. Berkurban bentuk kepada Allah. Berkurban bentuk ingin menunjukkan tidak ada uang dalam hatiku, tidak ada anak dalam hatiku, yang adalah sami'na wa ata'na, menurut perintah Allah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang akan kita kaji adalah surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, budna, onta-onta itu. Ja'alnaha lakum, kami jadikan dia untuk kamu. Min sya'airillah, bagian dari syiar. Syiar itu apa? Menunjukkan kekuatan, show force. Kenapa sholat idul adha, idul fitri itu di tanah lapang? Syiar. Kenapa ibadah haji itu beramai-ramai dari seluruh penjuru dunia? Wa adzin finnas, panggil mereka wahai Ibrahim. Kalau sudah kau panggil mereka, ya'tina, mereka akan datang. Min kulli fajjin amiq, mereka akan datang. Walaupun dari lembah yang dalam. Di saat bertalbiyah, Allah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, syiar. Melihat Ka'bah yang megah, syiar. Begitu juga dengan onta-onta yang disembelih, yang mahal, binatang kesayangan, ternak, dan disaksikan oleh anak, istri, keluarga ikut di masa penyembelihan. Sayyidina Ali bin Abi Talib membawa Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, ramai semua penyembelihan, syiar yang selama ini down, lesu, lemah. Maka ketika melihat, oh ternyata umat Islam tidak sunyi, tidak sepi. Selama ini sepi, itu kalau sholat subuh. Kalau kurban bagi-bagi kambing, ramai juga mereka ternyata. Nah, ini semua adalah syiar. Apalagi keutamaan, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kenapa yang disebut di sini onta? Onta yang paling mahal, yang paling besar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Dhoha Rasulullah SAW, Nabi berkurban bikabshaini dengan dua ekor kabsh. Kambing yang bulunya domba. Kabshaini, melahaini, putih bersih semua akranaini dan bertanduk. Yang paling disukai, paling gemuk, paling sehat, paling dicintai. Nah, itu yang dilaksanakan jamaah kita, mana yang paling sakit, paling murah, paling kurus. Gimana kita mau mendapatkan keutamaan? Jadi yang pakai onta dalam Al-Quran, yang pakai sapi, yang pakai lembu, digunakan kias, yang pakai pau, yang pakai kambing, itu dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Lakum fiha khair. Ada kebaikan di dalamnya untuk kamu. Lakum untuk kamu, fiha, dalam berkurban itu. Khair, ada kebaikan. Fakurus mallah. Sebutlah nama Allah. Saat memotongnya itu, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma minka walaka. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma minka walaka. Ini dari engkau ya Allah dan ini untuk engkau ya Allah. Walaupun ini uang tabunganku, tapi sebenarnya ini engkau ya Allah. Walaka, dan ini juga untuk engkau. Karena semuanya untuk lillahi ta'ala. Maka jangan pernah sombong angku berkata, hei fakir miskin, kalau bukan karena kambing dan sapiku kemarin, kau tak makan kambing selama setahun ini. Jangan sombong angku. Tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Fazkuru smallah alaih. Fazkuru smallahi alaiha sawaf. Alaiha sawaf. Sebutlah nama Allah saat menyembelih onta itu, dalam keadaan berdiri dan terikat. Onta itu menyembelihnya sama dengan kambing. Kalau onta berdiri, kemudian di tali tambatnya onta, di pohon anggur, pohon korma, maka diambil pisau. Bisa dilihat saat acara haji atau umroh, dengan satu tarikan saja di lehernya. Bukan diikatkan, maknanya ada tali saja, bukan diikatkan ke tiang, ditambatkan. Lalu kemudian dipotong. Tapi kalau kambing tidak begitu. Dihadapkan ke arah kiblat, lalu dipotong. Bismillah. Allahu Akbar. Afdal orang yang berkurban itu yang menyembelih. Dengan syarat dua. Yang pertama, punya ilmu menyembelih. Waktu memotong itu dia tahu. Ada dua urat yang putus. Pertama urat nafas, kedua urat makan. Sebab kalau dia tidak berilmu, dia potong saja. Maka setelah itu nanti hidup lagi di ruqyah. Karena dianggap dia yang tidak paham. Atau punya ilmu tapi tidak punya keberanian. Ketika disembelih, melihat darah, sapi, kambing tidak mati, yang menyembelih pingsan. Tidak perlu. Oleh sebab itu maka, kalau tidak mampu, serahkan kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, fantaziris sa'ah. Fa'idha wajabat junubuha. Kalau dia sudah tumbang, sudah jatuh, sudah selesai penyembelihannya, fakulu minha, makanlah. Kalau saya berkurban, boleh enggak saya makan daging hewan kurban saya? Enggak boleh. Al-Quran menyuruh, fakulu, makanlah. Semuanya dimakan, minha, sebagian. Yang paling afdal, dibelah itu kambing, diambil hatinya, cuci bersih, diberi garam, buang darah-darah yang menempel karena darah haram, dipanggang, dimakan. Suwaf, litabaruk, untuk mengambil barokah, makan. Sisanya bagikan. Ini yang paling, silakan makan. Ini yang paling bagus. Fakulu, disuruh makan. Fakulu minha. Sisanya, wa at'imu, berilah sebagai makanan. Sedekahkan. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berikanlah kepada orang miskin, susah, tapi dia yang tidak minta-minta. Qani', dia tak mau minta. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak mau di lampu merah minta. Dia tidak mau mengetuk pintu. Dia tetap di rumahnya. Artinya apa? Dari orang miskin ke kampung-kampung. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Ada di sini orang miskin? Alhamdulillah tidak ada. Satu pun tak ada. Ada siapa? Saya yang miskin. Qani wal mu'tar, orang yang miskin susah melarat, tapi dia mau meminta. Ternyata orang fakir miskin, saudara kita yang kurang beruntung ini terbagi dua. Di komplek yang sudah hebat, mewah, orangnya segar bugar, tiba-tiba dipotong kambing, sapi, dibagi antar mereka saja. Tanggal 10 Zulhijjah dipotong, tanggal 13 semuanya opname di rumah sakit. Sama, rakus. Kenapa tidak cari di tepi-tepi kampung? Tempat orang susah, bagikan. Wa'at'imu, makan saja hatinya sedikit. Wa'at'imul qani'a wal mu'at. Jangan dimakan sendiri. Ini amat sangat baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kami dari panitia ingin menyerahkan 2 kupon untuk Bapak. Jangan-jangan, saya sudah serahkan semua, ambil semua. Jadi Bapak tidak mau kuponnya? Tidak. Antar aja dagingnya ke rumah. Nah, oleh sebab itu maka diperlukan ketulusan, keikhlasan. Sudah masuk bulan Zulhijjah menyembelih kambing. Habis Zulhijjah sudah masuk tahun baru Muharram, 15 Muharram. Bahkan sudah puasa Asyura. Itu kadang pintu kulkas masih belum bisa ditutup. Kenapa? Kaki sapi masih keluar dari freezer. Sementara ada fakir miskin yang sudah 2 hari, 3 hari tidak makan. Oleh sebab itu maka bagikan ini semua. Sesungguhnya di balik peristiwa kurban itu kita sedang menyembelih sifat kebinatangan kita. Sifat menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri. Sama sifat rakus itu yang sedang kita potong. Dan kemudian kita mampu berbagi kepada orang lain. Ayatnya belum habis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Kadzalika sakharnaha lakum. Demikianlah sudah kami tundukkan binatang unta yang besar, yang gagah, sudah kami tundukkan. Kami yang menundukkannya, bukan kamu. Lakum, untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Dengan berkurban bukan menjadi orang yang sombong. Dengan berkurban bukan menjadi orang perantau yang pulang kampung menunjukkan harta bendanya sudah banyak. Nih, yang kaya, yang hebat. Dengan berkurban, Allah ingin menjadikan kita orang yang bersyukur. Wa innaha ala ta'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya hewan kurban yang kau potong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa ash'ariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Tanduk, bulu, dan kuku, sampah buang. Justru yang dianggap sampah ditanam itu pun nanti datang. Kalau tanduk, kuku, dan bulu datang, apalagi dagingnya, lemaknya, kulitnya datang bersaksi di hadapan Allah. Untuk apa? Bahwa orang ini pernah beribadah. Bahwa orang ini pernah mencari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dipotong, menetes darah dari leher kambing, sapi, onta, kerbau, jatuh ke ujung pisau, menetes jatuh ke tanah. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat menetes lagi. Apa dia? Ampunan Allah orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Itulah mengapa orang berlomba-lomba berkurban. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika. Salatlah. Itulah dia salat di pagi tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Menetes air mata di hari Idul Adha. Kenapa menetes? Kurban mahal 2,5 juta. Bakhil, lid, kikir, kedekut. Fasalli li rabbika salat wanhar. Berbagilah pada orang-orang susah. Ibadah badan, salat, ibadah harta, berkurban. Pada saat itu kita sedang mengikis semua sifat-sifat kubah. Wa man yuqa shuha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat bakhil, kedekut, medit, maka sesungguhnya faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sudah beruntung karena sudah selamat dari sifat bakhil. Baik, di ayat ini ada ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menyaksikan beberapa kali Ustaz panitia membagi-bagi kulit sapi kurban, ya, dan juga ada yang membawa seluruh tulang-tulangnya. Yang kedua, sampaikah kurban atas nama anak yang belum baligh atau orang yang sudah meninggal? 3 pertanyaan. 1, masalah kulit. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis sahih. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Maka saking takutnya jamaah menjual kulit hewan kurban, akhirnya mereka gunting-gunting kulit ini kecil-kecil, masuk ke dalam plastik, bagi. Hari ketiga kampung bau bangkai karena semua kulit dibuang di tong sampah. Lalu yang produktif sebenarnya bagaimana? Kulit jangan digunting, biarkan utuh. Di sana ada perusahaan membuat gendang, rebana, beduk yang bisa memanfaatkan ini. Maka panggil itu www.beduk.com. Anda bisa mengolah ini? Bisa. Berapa harga kulit ini? Kami bayar 100 ribu. Di belakang ada petani, ya berapa? 1 juta. Ambil. Uang ini kemana? Fakir miskin? Sini. Mau kulit? Ah, enggak mau, kotor, bau. Sudah jadi duit? Mau. Diambil untuk dimanfaatkan untuk yang lain. Jangan. Karena ini milik mereka. Nabi SAW membagi daging itu pada 3. 1/3 untuk rumah. 1/3 untuk sahabat, kerabat, tetangga. 1/3 untuk fakir miskin. Maka jangan sampai kita mau makan. Ini cara yang paling santun zaman sekarang. 2. Ini kurban saya, ini kurban untuk anak saya. Padahal orang yang berkurban itu adalah orang yang mampu. Siapa itu orang yang mampu? Orang yang mampu adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya selama 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Mampu memenuhi kebutuhan orang yang dia nafkahi. Dirinya, istrinya, anaknya. Sedangkan anak kecil masih lagi ditanggung orang tua. Maka orang tua menanggung anak. Si anak yang berkurban karena diberikan uang oleh orang tua, ini hanyalah proses pendidikan. Bagus, tidak salah. Tapi anak belum punya tanggung jawab kurban. Kurban hanya bagi orang yang mampu. Sama seperti haji. Tapi kalau ada orang menghajikan anaknya, maka baik, tidak salah. Belum dikenakan mukallaf, belum dibebani hukum. 3. Ini kurban 2,5 juta untuk almarhum. Maka hukumnya boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi saat menyembelih, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Aku sembelih kurban ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad dah ada yang meninggal dunia. Itu menunjukkan sampai. Seandainya tidak sampai untuk yang meninggal dunia, pastilah Nabi berkata, ini kurban untuk umat Muhammad yang hidaja, yang mati tidak dapat. Nabi mengambil kambing satu lagi, dia potong. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Sembelih kambing ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di antara keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada yang meninggal dunia, Khadijah ketika meninggal. Maka itu menurut hadis. Kalau menurut ulama fikih, maka menurut mazhab Syafi'i, kurban untuk orang meninggal dunia boleh kalau orang yang sebelum meninggal dunia itu ada berwasiat. Tolong nanti nak kalau rezekimu lapang untuk ibunda. Boleh. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, silakan berkurban kalau dia berpesan tapi dagingnya tidak boleh dimakan. Bagikan semua fakir miskin. Yang paling lunak dalam masalah ini mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Tidak perlu wasiat dan dagingnya boleh dimakan untuk keluarga yang berkurban. Makailah dalam hal ini selama tidak keluar dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi yang ingin berkurban untuk almarhumah anaknya, almarhum bapaknya, almarhumah ibunya, silakan. Pahalanya sampai dan termasuk bentuk orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.